الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد lanjutan ayat yang lalu 40 sampai 43. Lafaz dua iya ya fattaqun. Dan hanya kepada-Ku kamu bertakwa. Qala rahimahullah qawluhu lanjutannya summa qala wala talbisu yani wala talbisu al-haqqa bil batil wa taktumu al-haqqa wala talbisu al-haqqa bil batil, janganlah kamu campur adukkan ay talbisu yani takhlitu, jangan kamu campurkan al-haqq bil batil, kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa, jangan pula kamu menyembunyikan yang hak. Ini menurut bacaan, kalau yang dimaksud ini taktumul di sini majzum bila dengan la nahiyah. Ada juga yang memberikan ihtimal kemungkinan taktumul di situ bukan majzum dengan la tapi mansub dengan an mudmarah. Ini wala talbisul haqqa bil batil wa an taqumul haqqa. Ada yang mungkin ingat nanti dilihat dalam pembahasan la tashrabu samaka wa ta'kul la ta'kulu samaka wa la tashrabu laban. La ta'kulu samaka wa tashrabu laban. Itu ada beberapa cara membacanya seperti itu. Mereka mengkiaskan i'rabnya maknanya dengan ungkapan itu. Dilarang jangan kamu minum susu, makan ikan dan minum susu. Ini sekaligus. Ada yang nanti menurut pengertian yang berikutnya, jangan kamu makan ikan, jangan pula makan, jangan minum susu. Itu sudahnya. Ala kulli hal, itu diantara salah satu maknanya, dan itu tidak bertentangan. Bisa makna seperti itu, bisa makna yang disebutkan oleh Syekh. Fanahahum an syai'ain. Ini Allah Subhanahu wa taala melarang Bani Israel juga kita. Apalagi nanti di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan secara umum. Wa idza khadallahu mitsaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu linnas wa la taktumuna. Perjanjian yang Allah ambil sudah lewat, itu juga untuk berlaku untuk ahlul kitab, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani, juga kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita orang-orang yang telah diberi Al-Qur'an, orang-orang yang telah diberi ilmu tentang Al-Qur'an, ya, mereka dituntut la tubayyinunnahu linnas, kamu jelaskan kepada manusia, wala taktumunah, jangan kamu sembunyikan, tidak boleh kamu sembunyikan. Ini berlaku. Di sini Allah melarang Bani Israel juga kepada kita dua hal, yaitu an khaltil haqqi bil batil, mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Di antara penjelasannya banyak. Bisa jadi apa misalnya kamu memasukkan, menutup-nutupi kebenaran. Kamu mengatakan bahwa Muhammad itu diutus memang, tapi bukan untuk kami orang Yahudi, khusus untuk orang Arab. Khusus untuk orang Arab. Ya, bantahannya yang paling ringan mungkin. Untuk apa kalian berada di jazirah Arab? Kalau memang Nabi itu diutus untuk orang Arab. Sampai beberapa puluh tahun, berapa tahun yang lalu, mereka mengeluarkan puluhan ribu kilogram emas mau membeli tanah Khaibar kembali, tanah mereka dahulu. Nah, para minta saudara yang tidak diiakan. Ini mereka. Qala, larangan dari an khalti syai'ain min khalti al-haq bil batil, mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Kamu tutup-tutupi ciri-ciri Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam kitab kalian. Wa kitmani bayanil haq, dan kalian sembunyikan, tidak mau menjelaskan yang hak. Dan mereka mengenal itu semua kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kenal, tahu tentang Al-Quran, tentang Islam, tentang Nabi Muhammad SAW, lahirnya, bahkan tempat hijrahnya. Bahkan sebagian sahabat Rasulullah SAW pun mereka kenal ciri-ciri mereka. Ya, seperti tentang Khulafaur Rasyidin lah, diantaranya tentang Ali bin Abi Thalib, yang mereka begitu jatuh mental mereka ketika mereka bertahan di Khaibar, benteng-benteng mereka yang terakhir, yang kemudian Rasulullah SAW menyuruh menyerahkan bendera perang itu kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian ketika sampai di depan benteng mereka, Ali menawarkan Islam kepada mereka dan mereka bertanya, "Man anta?" "Ana Ali bin Abi." Nah, ketika mendengar nama Ali, mereka jatuh mentalnya. Kenapa? Tahu ini pasti menang. Ali kan artinya tinggi, menang. Membuat jatuh mereka. Nah, karena mereka paham. Begitu juga ketika Baitul Maqdis ditaklukkan. Nah, tentang Umar yang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang akan membuka pintu-pintunya. Ini mereka sudah dapat di dalam kitab-kitab mereka. Bagaimana Allah sebutkan tentang mereka sahabat, yang orang-orang yang bersama Rasulullah SAW dalam ayat terakhir surat Al-Fath. Nah, simahum fi wujuhihim min athari sujud, dzalika mathaluhum fit Taurah, wa mathaluhum fil Injil kazra'in ila akhir. Qala rahimahullah, li'anna al-maqsuda min ahli al-kitubi wal 'ilmi, karena tujuan, maksud yang dituntut dari ahlul kutub, orang-orang yang diberi Alkitab, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran lebih-lebih, dan juga orang-orang yang diberi ilmu, adalah tamyizul haqqi minal batil. Mereka harus menjelaskan, memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Wa izharul haqq, dan menampakkan yang hak, itu al-haq. Hal-hal yang seperti ini tidak akan mungkin bisa kalau orang itu tidak mengenal al-haq dari sumbernya. Nah, dan al-haq itu tidak dikenal dengan dari orang, tapi orang tokoh itu dinilai, dilihat dari seberapa dia berpegang dengan kebenaran. Sebagaimana diwasiatkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "A'rifil haqq ka'rif ahlih." Kenali al-haq itu, maka pasti Anda akan kenal siapa orang-orang yang berjalan di atas al-haq. Apapun orang, kata orang, penilaian orang, benar ataupun tidak, lihat, cocokkan dia berjalan di atas al-haq dengan sumber dari Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaf atau tidak. Sebaik apapun, kalau tidak, maka berarti dia bukan ahlul haq. Lihat tadi azizalikal muhtadun, supaya orang-orang yang mau mengambil petunjuk akan menerimanya, berpegang dengan al-haq tersebut. Wa yarji'ad dhalul, dan supaya kembali orang-orang yang tersesat. Semakin teguh orang-orang yang berpegang dengan al-haq, yang sudah mengenalnya, semakin tambah kuat dia menggenggam, berpegang dengan kebenaran tersebut. Semakin kokoh hatinya, semakin jelas di hadapannya jalan yang hak. Nah, hingga dia memilihnya. Wa taqumul hujjatu 'alal mu'anidin, dan supaya tegak hujjah atas orang-orang yang membangkang. Allah punya alasan untuk menghukum mereka, karena sudah sampai kepada mereka penjelasan, sudah sampai kepada mereka keterangan, ada mereka lihat contohnya, mereka bisa baca mendapatkannya dengan dalam sejarah atau mendapatkannya dalam dari keterangan para pewaris para nabi yang sampai yang hidup bersama mereka. Qala yan Allah fasala ayatihi wa awdaha bayanatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ayat-ayatnya. Betul-betul menjernihkan penjelasan-penjelasan tersebut sehingga terlihat sangat gamblang. Tidak ada yang samar. Imma langsung dalam ayat-ayat yang berikutnya ataupun dalam kalimat-kalimat berikutnya dalam satu ayat, atau Allah serahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam penjelasan dari sunnah-sunnah beliau, baik itu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah ataupun sunnah taqririyah. Liyamizal haqqu minal batil, supaya al-haq itu terpisah dari yang batil, betul-betul murni. Al-haqnya juga orang-orangnya. Nah, dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah selama-lamanya. Bagaimana juga Allah jelaskan, ya makan Allah liyadhar al-mu'minina ala ma'antum alaihi hatta yamizal khabith minat tayyib. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang mukmin itu seperti keadaan kamu sekarang ini. Itu di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat masih hidup. Apalagi di zaman kita. Nah, tidak akan Allah biarkan kaum mukminin ahlus sunnah salafiyin kabur. Tidak jelas eksistensi mereka. Pasti Allah pisahkan dengan caranya Allah menyaring untuk membuang, menyingkirkan orang-orang yang berpenyakit. Nah, masa-masa awal Krismon dengan adanya ekonomi yang buruk, jatuhnya ekonomi di negeri kita, muncul bagi gejolak, terpisah salafiyin yang memang betul-betul berpegang dengan al-haq bersama para ulama'nya, tetap mereka berpegang di atas, berjalan di atas al-haq sampai satu persatu, sampai di masa kita sekarang ini, dan sampai nanti menjelang Allah waris, sampai Allah warisi alam semesta ini, akan terjadi demikian. Di saat-saat fitnah yang sangat dahsyat, datangnya dajjal yang membawa air dan api, dan tidak akan bisa dikenal kecuali oleh orang-orang yang beriman. Waliyastabina walitastabina sabilul mujrimin sabilal muhtadin min sabilil mujrimin, supaya jelas pula jalan orang-orang yang berpegang dengan petunjuk tersebut dari jalan orang-orang yang durhaka dan orang-orang yang menyimpang. Nah, ahlul haq akan terpisahkan dari ahlul batil. Nah, maka mereka yang betul-betul ingin menyelamatkan dirinya, hendaknya mereka betul-betul menggigit sunnah-sunnah tersebut, al-haq tersebut, dengan geraham mereka. Dan mereka betul-betul memang seperti orang yang menggenggam bara di zaman-zaman seperti saat ini. Nah, faman amila bihadza, maka siapa yang mengamalkannya min ahlil ilmi fahuwa min khulafa'ir rusul. Siapa yang mengamalkannya, dialah yang dikatakan mengganti penerus para rasul, yang menggantikan para rasul, wahudatul umam, dan pemberi petunjuk umat manusia. Mereka yang melanjutkan perjuangan rasul sallallahu alaihi wasallam, para rasul yang lainnya juga, menjelaskan kepada umat, menerangkan kepada umat, menunjukkan kepada mereka jalan yang hak. Jadi hudat bermakna al-irsyad wal-bayan. Nah, mereka yang menjelaskan, mereka yang menerangkan, dan juga memberi contoh. Sekarang mereka umat tersebut menerima, mungkin mengamalkannya, itu urusan Allah. Nah, berbahagia orang-orang yang mereka memiliki ilmu dan menjadi penerus para para anbiya wa rasul, mengajak umat untuk berpegang dengan al-haq, mempelajarinya, mengenalinya dan memperjuangkannya. Wa man labisa al-haqqa bil batil, maka siapa yang mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan itu, falam yumayyiz hadza min hadza ma'a ilmihi bidzalik, tidak dia pisahkan, tidak dia bedakan al-haq dari yang batil, padahal dia tahu. Tahu itu batil, tapi dia tidak jelaskan kalau itu batil. Tahu itu salah, tapi dia dijelaskan bahwa itu salah. Tahu yang benar, tapi dia tidak mau menjelaskannya. Dia tutup-tutupi. Wa katama al-haqqa alladhi ya'lamuh, bahkan dia sembunyikan al-haq yang dia ketahui. Yang benar yang dia ketahui, mencakup apapun urusannya. Wa katama al-haqqa alladhi ya'lamuhu wa umira bi idharihi, dan dia diperintah untuk menampakkannya, untuk menunjukkannya, menerangkannya. Fa huwa, maka ketika dia tidak mau berbuat demikian, fa huwa min du'ati jahannam, maka dia termasuk da'i-da'i yang mengajak kepada jahannam, mengajak orang untuk kepada dirinya. Karena itu sesungguhnya, nah, bagaimana para ulama kita menerangkan tentang firman Allah, perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Kalimat ad'u ila Allah menunjukkan bahwa da'i tersebut adalah da'i yang mukhlis, da'i yang ikhlas, mengajak kepada manusia itu kepada Allah, bukan kepada dirinya, bukan kepada dirinya, nah, atau kepada urusan dunia yang lain. Nah, karena kalau orang itu betul-betul jujur dan ikhlas karena Allah, dia akan tampakkan yang hak itu, walaupun itu mungkin benturan dengan dirinya. Ya, sikap adil yang diperintahkan oleh Allah. Walau ala anfusikum, walaupun terhadap diri-diri kamu, ya, kesaksian ataupun kebenaran itu memberatkan diri sendiri, tapi orang yang betul-betul berpegang mencintai al-haq, dia akan mengatakan. Makanya disebutkan ahlu sunnah, maksudnya orang-orang yang beriman itu, mereka menuliskan ucapan apa yang lahum ma wa ma alaihim, apa yang untuk mereka dan yang alaihim, yang menjadi hujjah atas mereka. Jadi peringatan, artinya mereka tuliskan kalau itu memang bermanfaat dan mereka memang mengharapkan yang hak, dan ternyata dia tidak seperti itu, itu jadi peringatan buat dia. Jadi peringatan, ancaman. Apalagi ayat-ayat yang nanti akan kita baca. Ata umurunan nasa bilba, itu peringatan-peringatan buat mereka. Ahlul ha ahlul batin, mereka hanya menuliskan hal-hal yang lahum. Ya, apa yang bisa mendukung mereka, mereka akan carikan dalil sekian ratus untuk mendukung kebatilan mereka, padahal justru yang mereka jadikan dalil itu bisa mengungkap kebatilan mereka, jadi hujjah alaihim. Qala rahimahullah, li'anna an-nasa la yaqtaduna fi amri dinihim bighairi ulama'ihim, karena manusia kita, orang-orang awam itu tidak akan bisa meneladani, mengikuti, mencari contoh dalam urusan agama mereka selain kepada para ulama-nya, orang-orang yang berilmu, yang mengerti tentang Allah, tentang Rasul-Nya dan tentang agamanya, orang-orang yang beramal dengan ilmunya, bukan orang yang sekedar mereka mampunya maklumat yang banyak, bukan sekedar memiliki maklumat yang banyak, hafal jutaan hadis, hafal Al-Quran dengan kiraatnya. Bukan. Tapi mereka yang betul-betul mengerti tentang Allah, dan kemudian mereka beramal dengan ilmu yang mereka miliki tersebut, tunduk mereka kepada Allah, menjauhi larangan-larangannya, menjalankan perintah-perintahnya, menghalalkan yang halalnya, mengharamkan yang haramnya. Ini ulama. Makanya disebutkan oleh para ulama ketika ditanya, manil faqih, siapa yang dikatakan faqih? Orang yang khasyallah atau menyaksyallah, orang yang takut kepada Allah, takut, yang benar-benar takut, itu akan membuat orang yang takut itu terhenti. Dia akan berpikir 1000 kali untuk mengucapkan sesuatu yang salah. Sisir walangan, walaupun jalan baik itu dalam keadaan sendirian, walaupun tidak enam dan terang-terangan, dia akan tahan lidahnya, dia akan tahan matanya, dia akan tahan telinganya, dia akan tahan tangannya, bahkan dia akan kendalikan pikiran itu tidak tuh melantur kepada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Ini orang yang khasyah, orang yang takut kepada Allah. Maka faktaru, maka wahai orang-orang Yahud, ahlul kitab, Nasrani dan Yahudi, faktaru li anfusikum, pilih untuk kamu ihdal halatain, salah satu dari dua pilihan ini. Tsumma qala wa aqimus salata, dirikanlah salat zahiran wa batinan. Maknanya sudah di awal dalam surat yang di awal yang lalu, surat apa, pembukaan ayat surat Al-Baqarah, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bagaimana makna iqamah? Nah, mendirikannya itu, yang namanya sesuatu yang didirikan itu pasti ada nah fondasinya, pilar-pilar yang membuat sesuatu itu berdiri kokoh. Hatta misalnya badan kita, apa yang membuat tubuh kita tegak? Tulang-tulang kita, itu sendi-sendinya, tulang punggung, tulang kaki, tungkai, otot. Seperti itu sholat yang sempurna, ada rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, mukammilatnya. Bukan sekedar kita mengerjakan sholat. Ya, sudah mulai harus kita dirubah yang balil. Kita sudah mungkin sudah dekat dengan ajal untuk memperbaiki sholat tersebut. Untuk memperbaiki sholat tersebut tidak lagi sebagai sebuah kebiasaan rutin, karena sudah sejak balita kita mungkin mengenal sholat, belajar sholat, ikut abi, ikut umi ke masjid atau di rumah sholat. Beranjak umur kita mungkin dilepas oleh mereka, remaja sholat juga, sampai kita sudah bongkok juga masih sholat. Tapi kalau masih seperti itu juga, langkah ruginya kita. Maka perbaiki, ya, perhatikan sebagaimana yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usholli, cari, tanya. Yang bisa bertanya, tanya. Bisa mencari, membaca, teliti, telusuri, lihat hadis-hadis yang sahih dalam sifat salat Nabi Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah, atau dalam kitab yang lain sifat salat Nabi dari yang lain, dari ulama yang lain, hampir mirip sama. Bedanya mungkin penegasan dasarnya hadis. Perhatikan cara takbir, mulai dari berdiri takbirnya, kemudian bacaannya, bagaimana kita membaca berhadapan. Kalau kita dengan orang, entah dengan itu atasan ataupun dengan mungkin dengan anak kecil, kita bisa lemah lembut, sopan, santun bicara kepada Allah min babi aula. Coba kalau kita misalnya sembarangan bicara di hadapan atasan atau lagi di hadapan presiden, enggak layak. Di hadapan orang tua, di hadapan guru, mertua, enggak layak. Atau di hadapan orang yang lebih tua lah, misalnya bukan pun guru kita, bukan orang tua kita, enggak layak, enggak pantas untuk kita bicara serambang. Kepada Allah min babi aula. Sampai disebutkan, kalau kita dengar banyak cerita mereka tentang, kalau mereka sudah sebulan, Fudail bin Iyad, atau yang lain, kalau sudah mulai sholat dan terdengar bacaannya, itu seperti seorang ayah atau ibu yang membujuk anaknya, bacaan itu lembut. Cepat ya, cepatnya ada kadarnya. Ini yang harus kita, apalagi misalnya apa namanya, dalam tempat-tempat yang kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sujud, ruku, duduk antara dua sujud, tahiyat, ya ini makam-makam, tempat-tempat yang di situ mustajab, ya, doa sebelum salam, ya, dalam sujud. Aqimus shalah, dirikanlah salat. zahiran wa batinan. Jadi bukan sekedar zahir terlihat, batinnya tidak. Kita alhamdulillah belum enggak ada sampai kita ketemu, artinya kita dapatkan orang-orang seperti macam Sufyan Ats-Tsauri di zaman kita. Kalau beliau di zaman kita masih hidup, alangkah ngerinya kalau kita dia melihat kita. Di zaman beliau terlihat ahlul bid'ah salat di masjid, enggak jadi beliau masuk. Ambil a'udzubillahi min khusyu'in nifaq. Beliau ambil sandalnya, enggak jadi masuk. Aku berlindung pada Allah dari khusyuknya munafik. Tahu orang ini ahlul bid'ah, menyebarkan kedustaan, kebohongan tentang nah perkara-perkara baru dalam urusan agama. Nah, kalau di zaman kita seperti itu, beliau hadir. Nah, zahiran wa batinan, kaifiatnya, batinan khusyuknya, tawakalnya, khasyahnya, mahabbahnya, ta'zim. Nah, ingatlah bahwa kita berdiri di hadapan Allah, berbincang dengan Allah, baik imam maupun makmum. Nah, imam maupun makmum sedang berdialog dengan Allah, meminta, dan imam menjadi wakil kita kepada Allah. Wa atuz zakah, tunaikan zakat mustahiqiha kepada yang berhak, serahkan. Nah, ya, serahkan kepada mereka, lebih cepat lebih baik, jangan kita tertanggung. Nah, tunaikan sebagaimana yang mestinya. Warja'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sallu ma'al musallin. Ini jadi dasar kata para ulama, seperti beliau juga. Ini fafihil amru bil jama'ah di sholat. Ini di antara dalil-dalil wajibnya sholat jama'ah. Warka'u ma'ar raki'in. Sallu ma'al musallin. Sholatlah kamu bersama orang-orang yang sholat, bersama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'innakum idza fa'altum dzalika ma'al imani bi Rasulillah wa ayatillah faqad jama'tum bainal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Kalau kamu kumpul, kamu lakukan itu. Nah, kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, salat berjamaah disertai dengan iman kepada Allah dan para rasulnya, iman kepada ayat-ayat Allah, berarti kamu telah mengumpulkan antara amalan-amalan zahir dan amalan-amalan batin. Amalan-amalan zahir, kaifiat salat, penunaian zakat, rukuk, juga amalan-amalan batin, iman itu ya yang menjadi dasarnya. Wa bainal ikhlas, juga antara ikhlas lil ma'bud wal ihsan ila 'abidi. Ikhlas kepada Allah dengan menunaikan ibadah yang wajib kepada Allah, ikhlas tauhid, naam khasyah, dan ihsan kepada hambanya, ihsan kepada sesama manusia, berbuat baik, berbagi. Wa bainal ibadatil qalbiyah wal badaniyah wal maliyah, juga antara ibadah-ibadah hati, ibadah-ibadah fisik, badan, dan ibadah-ibadah harta. Wa qauluhu ta'ala warka'u ma'ar raki'in, sallu ma'al musallin, salatlah bersama orang-orang yang salat. Nah, fafihi al-amru bil jama'ah li sholati wa wujubuha. Nah, di sini ada perintah berjamaah untuk salat dan wajibnya. Kenapa? Hukum asal perintah itu adalah wajib. Al-amru lil wujub. Fafihi anna ruku' ruknun min arkanil as-shalah. Disebutkan ruku', berarti yang lain-lain tidak? Tidak, bukan begitu. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa ruku' itu penting. Ruku' itu yang benar itu orang itu membungkukkan badannya, yang dipegang itu lututnya, bukan tulang kering, bukan paha. Luruskan punggungnya, kepalanya tidak menengadah, tidak pula terlalu tunduk. Nah, ya, tidak terlalu tunduk, rata. Bisa lurus kalau misalnya juga kalau mau dia agak dijauhkan lengan itu dari ketiak. Dalam sebagian riwayat. Nah, ya. Kemudian summa yatma'in raki'an, tenang. sempurna, baca subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma bihamdika. Kemudian baru bangkit. Nah, kita kan berbisik memuji Allah di dalamnya. Sempurnakanlah pujian-pujian itu. Baca yang jelas. Nah, apalagi kalau dan dia baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfir, doa. Ya, doa. Li'annahu abbara an shalah di ruku', karena Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan memberikan takdir tentang salat itu dengan ruku'. Wa ta'bir an ibadah di juz'iha yadullu 'ala fardiyatihi fiha. Mengungkapkan tentang suatu ibadah dengan bagiannya, parsialnya yang disebutkan, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan itu bagian merupakan yang wajibnya. Ya, yang wajib dari dalam ibadah tersebut. Sama seperti itu juga, bukan, dan ini tidak hanya khusus pada rukuk. Qiraah juga demikian. Qiraah. Nah, termasuk juga di antaranya anab, qiraatul Fatihah terutama dalam ayat dalam hadis, ya. Nah, juga seperti dalam apa ibadah yang lain, apa namanya, Rasulullah menyebutkan apa, al-hajju arafah, al-hajju arafah. Kenapa? Wukuf di arafah itu rukun, salah satu rukun haji. Nah, taubat lagi misalnya, an-nadam taubat, penyesalan itu taubat. Kenapa? Nah, penyesalan itu adalah inti, salah satu di antara rukun atau syarat, syarat taubat. Nah, aku lihat perintah ini merupakan perkara yang menjadi dasar para ulama kita untuk menyatakan wajibnya salat berjamaah. Ini yang bisa kita lanjutkan pada pelajaran kita yang kemarin. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, insyaallah. Sekali lagi yang penting bagi kita apa namanya, untuk kita perhatikan itu masalah salat. Salat sangat-sangat penting, dan itu wasiat paling akhir yang dipesan oleh Rasulullah SAW saat beliau kritis menjelang beliau wafat. Itu perkara yang sangat penting untuk diingat. Kewajiban salat itu istimewanya Allah panggil Rasulullah SAW ke langit untuk menerima perintah sholat lima waktu. Bukan main-main, sampai Rasulullah kembali ke bumi dihabisi oleh masyarakat kufar Quraisy, dianggap dusta, penipu, apalagi. Perjalanan yang mestinya ditempuh sebulan perjalanan pergi, sebulan perjalanan pulang, beliau tempuh dalam satu malam, bahkan naik ke langit bawa berita lagi. Agungnya, menunjukkan keagungan pula sholat tersebut. Cukuplah, itu menjadi apa namanya dasar untuk kita ingat betapa mulianya, betapa agungnya sholat ini. Apalagi kalau diterangkan para ulama yang lain sebagai standar acuan. Orang itu menilai bagaimana nilai Islam dalam diri orang tersebut, nilailah bagaimana sholatnya. Lihat bagaimana sholatnya. Kalau dia memperhatikan sholatnya, insyaallah berarti dia sangat memperhatikan Islam, cinta kepada Islam. Kalau enggak, ya, ini yang kita ulang-ulang, ini yang kita ingatkan dalam diri kita. Perhatikan, mulai dari anak-anak kita, balita, biasakan untuk mereka juga tertib dan sholat. Kita pun juga yang sudah balik, yang sudah hampir yang uzur ini, tidak lagi sholat dengan cara lama. Perhatikanlah, belajar. Jangan sampai kita dengan amalan yang agung ini, yang nanti paling awal, amalan pertama yang dihisab nanti di hari kiamat, itu adalah sholat. Sholat kita. Dilihat sholat-sholat fardu kita seperti apa. Sholat-sholat sunnah yang lain tambahan. Kalau bagus, maka yang lain pun dianggap bagus nanti. Maka perhatikan. Cari siapa yang ada yang memberikan bimbingan kepada kita untuk mengajarkan kepada kita sholat yang benar. Membacakan sifat sholat Nabi dulu pernah, ya, mudah-mudahan nanti ada lagi yang berkenan ini mau yang berbaik hati menyampaikan untuk membacakan kepada kita, ya, sifat sholat Nabi yang benar, sehingga kita betul-betul memperbaiki sholat itu. Biasanya dulu kita kalau awal-awal ngaji kenal dakwah salafiyah ini, di samping belajar akidah, kita belajar itu sifat sholat Nabi. Nah, minimalnya kita bisa sholatnya benar. Nah, seragam. Ya. Wallahu a'lam. Nah, ini yang bisa kita baca. Insya Allah kita lanjutkan pada ayat berikutnya di lain kesempatan. Besok Senin, kalau misalnya belum juga hadir, nanti masih kita lanjutkan. Tapi kalau sudah, terlanjut hari Selasa, insya Allah. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.